Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Salihin min kalam sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf bin Al-Hasan bin Al-Husain Al-Ma'ruf bil Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih pada bab fi bayani kasrati turuqil khair. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang pertama yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang paling utama di dalam Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa amalan yang paling utama di dalam Islam itu adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau juga bertanya tentang hal membebaskan budak. Seperti apa membebaskan budak yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha tsamanan. Engkau bebaskan budak yang paling disenangi oleh tuannya dan paling mahal harganya. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ya Rasulullah jika aku tidak bisa melakukan hal-hal tersebut? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu engkau bantu orang yang mempunyai tanggung jawab pekerjaan, engkau bantu pekerjaannya. Atau engkau bekerja untuk membantu orang-orang yang tidak bisa bekerja. Intinya tetap bisa menghasilkan ihsan, menghasilkan kebaikan untuk orang lain. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ hanya contoh. Bagaimana ketika kita tidak bisa melakukan atau belum bisa melakukan amalan-amalan besar di dalam Islam, lantas tidak kemudian kita meninggalkan seluruhnya. Tapi sebagai seorang muslim kita harus memahami bahwa kita ini tetap dituntut untuk melakukan kebaikan apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, meskipun itu terlihat remeh. Selagi itu membawa manfaat untuk dirimu dan membawa manfaat untuk orang lain, maka lakukanlah. Ini hasungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian cerdasnya Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araaita in dha'uftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas bagaimana jika aku tidak mampu untuk melakukan amalan-amalan kebaikan di atas tadi? Masih belum diberikan kemudahan oleh Allah melakukan kebaikan-kebaikan di atas tadi. Tadi Abu Dzar bertanya sudah dari amalan yang paling tinggi, kemudian merendah, kemudian merendah, kemudian merendah. Dan semuanya disebutkan sebagai kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau lakukan kebaikan. Nah, kalau seandainya ada seorang muslim yang belum bisa melakukan amalan-amalan di atas tadi itu, berbuat kebaikan, manfaat kebaikan untuk dirinya sendiri atau manfaat kebaikan itu kembali kepada orang lain. Bagaimana jika belum bisa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhiri bimbingannya kepada Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, takuffu syarraka 'anil nas. Kalau kamu belum bisa untuk memberikan kebaikan, minimalnya sebagai seorang muslim adalah takuffu syarraka. Engkau tahan keburukanmu, engkau tahan kejahatanmu supaya tidak sampai kepada orang lain. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsika. Karena itu terhitung sebagai sedekah untuk dirimu, sedekah dari dirimu untuk dirimu sendiri. Jadi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir ini memberikan sebuah kaidah kepada kita sekalian bahwa saat kita belum bisa melakukan satu kemanfaatan, satu kebaikan, maka minimalnya jangan sampai orang lain merasa tersakiti dengan diri kita, entah dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita atau yang lainnya, langsung atau tidak langsung, minimalnya itu. Bukan berarti ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah kemudian benar-benar kita ini tidak apa namanya istilahnya, tidak mungkin sama sekali tidak menyakiti orang lain, tidak bisa, tidak bisa. kesalahpahaman sedikit saja, kita tidak menginginkan, kita tidak meniatkan, tidak sengaja untuk menyakiti orang lain, ada kok orang yang merasa tersakiti dengan kita. Ucapan kita mungkin, kita tidak meniatkan, tapi orang lain merasa tersakiti. Perbuatan kita tidak meniatkan, tapi orang lain merasa tersakiti. Jadi, sebuah hal yang wajar, di dalam muamalah antara sesama manusia itu, ada kadang-kadang hubungannya baik-baik saja, hubungannya harmonis dengan saudaranya, tapi juga ada kalanya hubungan itu sedikit dibumbui dengan perpecahan, dengan perselisihan. Intinya masyaallah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ada niat hati kita untuk melukai saudara kita, mengganggu saudara kita, atau kejahatan kita dirasakan oleh saudara kita. Itu minimalnya yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah masyaallah rahimani wa rahimakumullah, para sahabat radhiyallahu taala anhum menjadi contoh bagaimana mereka adalah orang-orang yang haus dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang haus akan kebaikan. Tidak sedikit kita dapatkan riwayat-riwayat dari para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan kebajikan. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu tadi beliau bertanya demikian. Demikian juga hadis dari Abdullah bin Mas'ud yang mungkin kita semua sudah mengenalnya, sudah menghafal. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-shalatu ala waqtiha." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah melaksanakan salat wajib, salat fardu pada waktunya. Tayyib. Tsumma ay, kemudian apa lagi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Birrul walidain." Engkau berbakti kepada kedua orang tuamu dan seterusnya. Percakapan dari Abdullah bin Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain juga datang dari sahabat yang mulia ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat. Kata Allah azza wa jalla, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Surat apa itu? Ali Imran. "Lan tanalul birra." Kalian tidak akan bisa mendapatkan yang namanya kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kata Allah. Sampai kalian mau menginfakkan, mensedekahkan, mendermakan apa yang kalian suka. Barang yang paling kita senangi belum bisa kita dianggap sebagai orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, maksud ayat ini, sampai kita mau untuk memberikan sesuatu yang paling kita cintai, yang paling kita senangi. Nah, sahabat kita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian demikian," ayat tadi di atas. "Maka sesungguhnya aku memiliki sebuah kebun di daerah yang namanya Bairaha." Itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Sekarang mungkin sudah tidak ada bekasnya, tapi masih ada atarnya, Bairaha. Kebun kurma yang luas. Harta yang paling aku cintai, yang paling aku senangi adalah kebun itu, kebun Bairaha itu. Hasilnya bagus kurma-kurma yang datang dari kebun tersebut. Maka beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadha'ha ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, sekarang letakkan kebun itu di mana engkau suka. Maksudnya, kebun ini saya berikan untuk Allah dan Rasulnya. Silahkan berikan keputusan dari Anda wahai Rasulullah SAW terkait apa yang bisa dimanfaatkan dari kebun ini untuk kebutuhan kaum muslimin. Langsung diserahkan kebun yang namanya Bairaha itu. Lalu kata Nabi SAW, sebelum beliau membimbingkan, ketika mendengar pernyataan dari sahabat kita yang satu ini, beliau mengatakan, malun rabih, sungguh harta yang memberikan keuntungan besar, harta yang memberikan keuntungan besar. Artinya apa? Sedekahmu, niatmu mensedekahkan kebun kurma itu akan mendapatkan balasan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat kita ini, "Ara an taj'alaha fil aqrabin." Tapi aku memandang lebih baik engkau berikan kebun ini untuk kerabat-kerabatmu. Jadi jangan diberikan kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin beliau melihat keluarga dari sahabat kita satu ini adalah orang-orang yang lebih berhak untuk mendapatkan derma kebaikan dari beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku berpendapat lebih baik engkau bagikan kepada kerabat-kerabatmu fil aqrabin." Kemudian sahabat ini pun pulang, faqasamaha, dan membagikan kebun itu kepada saudara-saudaranya. Fulan dapat segini, fulan dapat segini. Jadi nanti hasil panen dari kebun itu langsung keuntungannya dibagikan kepada saudara-saudaranya. Tayyib. Siapa beliau? Hah? Abu Talhah radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Langsung ketika mendengar ayat tersebut. Ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, beberapa contoh dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan masih banyak lagi hadis-hadis menunjukkan bagaimana juhudnya mereka untuk mengambil kebaikan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Tayyib. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Atsani. Yang kedua. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu aidan. Hadis dari Abu Dzar juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ini pernah kita bahas, kullu sulama yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun. Riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini adalah riwayatnya Al-Imam Muslim. Yusbihu ala kulli sulama minan nas shadaqatun. Setiap pagi semua sulama dari manusia, sulama diterangkan oleh An-Nawawi sendiri, bilom misin al-muhmalah wa takhfifil lam wa fathil mim, dengan sin yang didhammah tanpa titik, lam yang tidak bertasydid, dan mim yang berfathah. Sulama ay al-mafsil, yaitu setiap ruas tulang. Jadi kata Nabi, setiap pagi semua ruas tulang min ahadikum, salah seorang dari kalian, shadaqatun, ada kewajiban sedekah. Fakullu tasbihatin shadaqatun. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa jumlah ruas tulang itu ada sekian. Semuanya wajib diberikan shadaqah setiap hari. Ada berapa ruas tulang kita? 360. Semuanya wajib diberikan shadaqah. Berarti satu hari kewajiban kita harus 360 sedekah keluar untuk masing-masing ruas tulang tadi. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakullu tasbihatin sedekah. Ketahuilah semua tasbih yang engkau ucapkan, subhanallah, subhanallah, sedekahun, itu terhitung sedekah. Wa kullu tahmidatin sedekahun. Semua tahmid, apa tahmid? Ucapan alhamdulillah yang engkau ucapkan itu juga bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Dan semua tahlil, apa tahlil? Ucapan la ilaha illallah yang engkau ucapkan juga bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Dan semua takbir yang engkau ucapkan bernilai sebagai sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Engkau memerintahkan kepada kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyun 'anil munkari shadaqah. Engkau melarang seseorang dari kemungkaran, itu juga sedekah. Jadi meskipun ada kewajiban setiap hari kita mensedekahi ruas tulang kita, tapi bentuk sedekah itu di dalam Islam jumlahnya banyak. Jangan kita terpaku ketika mendengar sedekah harus kaitannya dengan mengeluarkan harta, tidak. Lebih luas daripada itu. Maka ini maksud Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala meletakkan hadis ini di dalam bab fi bayani katsrati turuqil khair, tentang banyaknya kebaikan. Dalam sedekah pun tidak terbatas hanya mengeluarkan harta, mendermakan harta. Tapi sedekah lebih luas daripada itu, di mana setiap takbir, tahlil, tahmid, tasbih, satu kali takbir, satu kali sedekah. Satu kali tahlil, satu kali sedekah. Seperti itu dianggap oleh syariat. Tayyib. Ada yang lebih ringkas daripada itu? Yang kemudian satu amalan mewakili ratusan sedekah yang wajib bagi kita tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min adh-dhuha." Dan mencukupi semua sedekah terhadap ruas tulang tersebut dua rakaat, yarka'uhuma, yang dikerjakan oleh seseorang min adh-dhuha, dari salat duha. Jadi dua rakaat salat duha yang engkau kerjakan mewakili sedekah atas 360 ruas tulang tersebut. Tayyib. Rawahu Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim nomor 720. Hadis ini ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bagaimana syariat semakin kita mendalami, semakin kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka sebetulnya sejatinya kita akan menemukan bagaimana keindahan Islam. Kita akan menemukan bagaimana kemudahan syariat syariat Islam. Bukan sebaliknya yang dikhawatirkan oleh banyak kaum muslimin sendiri sekarang. Mereka beranggapan bahwa semakin seseorang itu memperdalam agamanya akan menjadi semakin radikal, akan menjadi semakin keras. Tidak. Itu bukan apa namanya realita. Tapi itu adalah memang dari asalnya sudah kesalahan ketika orang ini melangkah. Kenapa semakin jauh dia terlihat seperti orang yang rajin taklim, rajin menuntut ilmu, rajin beribadah. Tapi kok ujung-ujungnya jadi seorang yang disebut radikal, orang keras dalam beragama. Taib. Bukan salah Islam, tapi salah dia melangkah ketika mempelajari agama, agama Islam. Belajar bukan pada guru yang benar, memahami juga bukan pemahaman yang benar di dalam Islam. Taib. Rasulullah SAW beliau wafat, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan syariat Islam ini. Nabi itu tidak wafat meninggalkan harta benda. Semua nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam wafat meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal meninggalkan syariat Islam. Dan syariat Islam yang ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang hikmah, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Jadi bukan hanya teorinya saja. Nabi mengajarkan kepada para sahabat semua yang dibutuhkan untuk menjadi seorang muslim yang sempurna. Baik. Ditimba oleh para sahabat, dipraktekkan oleh mereka. Kemudian oleh para sahabat diajarkan lagi kepada murid-muridnya. Baik. Nah, barulah kemudian setelah selesainya masa sahabat, setelah selesainya masa murid-murid sahabat radhiyallahu taala anhum wa rahimahumullah, masuklah di sana pemikiran yang menyimpang dari luar Islam, yang merusak ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai ada firqah-firqah sesat dalam beragama, misal dalam keyakinan, dalam akidah. Nabi mengajarkan kepada sahabat itu akidah yang bagus, akidah yang benar sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selesai sahabat, ada yang apa namanya kemudian masuk di dalam Islam, pemahaman khawarij pertama kali muncul. Tidak lama setelah itu Qadariyah muncul. Tidak lama setelah itu Jabariyah muncul. Tidak lama setelah itu Khalqul Quran muncul. Semua kesesatan-kesesatan berpikir ini apakah diyakini oleh para sahabat? Coba tanya, adakah satu sahabat yang meyakini tentang faham Khalqul Quran? Tidak ada. Adakah satu sahabat yang meyakini tentang Jabariyah? Tidak ada. Adakah satu sahabat yang meyakini tentang prinsip Qadariyah? Tidak ada. Adakah satu sahabat yang apa namanya meyakini prinsip khawarij? Tidak ada. Jadi kenapa bisa muncul itu semua? Karena mereka tidak beragama sebagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum beragama, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau ingin selamat jangan lihat era setelah sahabat ketika firqah-firqah ini muncul, tapi lihatlah kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka masih jernih cara berpikirnya, masih bagus akidahnya, masih bagus amalannya. Kita kembali ke sana. Kalau kita tidak kembali ke sana, ujung-ujungnya nanti akan salah satu dari pemikiran-pemikiran sesat atau amalan-amalan sesat di dalam Islam. Tayyib, kita kembali lagi. Jadi, tidak ada ceritanya ketika kita berusaha untuk mengambil Islam ini dari sumber yang murni. Semakin dalam kita belajar dengan sumber yang murni itu tadi, sumber yang baik itu tadi, sumber yang bagus itu tadi, kita akan menjadi muslim yang tidak baik. Tidak. Kalau jalannya benar, jalannya bagus, jalannya baik, semakin engkau mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan semakin menjadi menjadi baik. Tayib. Mafhum? Dan bisa kita lihat di dalam hadis ini bagaimana Islam itu mempermudah. Tayib. Mungkin ketika orang mendengar satu hadis, ini riwayat Al-Imam Muslim. Kalau kita lihat riwayat Al-Imam Al-Bukhari tidak disebutkan tentang salat salat duha. Di sana hanya disebutkan apa namanya? Matannya, redaksi hadisnya, kewajiban bersedekah untuk 360 ruas tulang manusia. Bayangkan ketika kita baru mengerti hadis tersebut. tidak mempelajari hadis yang lain dengan redaksi yang lain, dengan jalur riwayat atau sanad yang lain. 360 harus disedekahi hari ini. Apalagi kalau misal contoh pada posisi kita adalah orang-orang yang nafkah kesehariannya tidak terlalu mencukupi. Akan terasa berat mungkin ketika mendengar hadis tersebut. Saya harus bersedekah 360 hari ini. Besok juga harus 360. Apa yang akan saya sedekahkan? Kan seperti itu. Tapi begitu mempelajari hadis ini dari jalur riwayat yang lain, ternyata ada sanad yang lain menyebutkan bahwa sedekah terhadap 360 ruas tulang itu bisa terwakili dengan sedekah-sedekah bukan mengeluarkan materi. Tapi sedekah maknawiyah, ketika seorang bertakbir, ketika seorang bertahlil, ketika seorang mengucapkan tasbih dan seterusnya. Nah, ini dorongan dari syariat agar kita banyak berzikir. Apakah dicontohkan oleh Nabi SAW? Beliau mencontohkan Nabi SAW itu dalam satu hari minimalnya berapa kali beliau? 100 kali mengucapkan istighfar. Bukan berarti kemudian satu hari itu beliau tidak mengucapkan yang lain. Tidak, itu contoh. Istighfar beliau ucapkan 100 kali minimalnya dalam satu hari. Tasbih, takbir, tahmid pasti lebih dari itu. Nah, Nabi mengamalkan demikian. Kita pun minimalnya harus mengamalkan itu. Ini hadis kedua, jalur yang kedua kita dengar. Semakin belajar lagi, ternyata ada riwayat yang lain. Al-Imam Muslim datang dengan riwayatnya, dengan redaksinya. Disebutkan bahwa semua itu tercukupi dengan dua rakaat sholat, sholat duha. Dorongan dari syariat, selama ini jarang sholat duha. Ya. Selama ini mungkin lupa, pernah dengar namanya sholat duha tapi praktiknya jarang. Kebanyakannya kenapa? Sudah masuk pagi, pikirannya sudah bagaimana saya mau keluar untuk mencari nafkah. Yang kerja kantor ya jam 7 harus sudah sampai di kantor. Yang ada pekerjaan nih, saya mau apa namanya keliling jam sekian. Baliknya nanti menjelang duhur atau istirahatnya sebelum duhur. Ini waktu sholat duha barangkali jarang juga dikerjakan. Nah, dua rakaat itu cukup. Berapa lama dua rakaat dikerjakan itu? Kita yang mengerjakan. Tidak lama. Jarang ada yang dua rakaat sholat duha sampai setengah jam. Paling-paling 3 menit selesai. Itu pun kalau bisa 2 menit, 2 menit selesai. Ringan sebetulnya kan. Tapi pertanyaannya kembali kepada diri kita masing-masing. Setiap hari sudahkah kita melaksanakan sholat duha? Ini motivasi, dorongan agar kita memperhatikan sholat duha. Tayyib, kapan waktu sholat duha itu? Kapan waktunya sholat duha? Monggo. Semua kita berkewajiban. Mau sedekah 360 dengan materi? Tidak mau, terlalu berat. Dengan tasbih takbir 360 kali? Masih kesulitan. Tayyib, dua rakaat sholat duha. Kapan waktu sholat duha? Mulainya. Setelah sholat subuh langsung? Enggak, kapan? Monggo Pak, boleh menjawab. Yang di belakang boleh. Kapan sholat duha? Hah? Setelah terbit matahari. Yang lain? Masih kurang tepat. Setelah matahari terbit, jangan dulu, ditahan. Sampai kapan? Sampai matahari itu naik lagi qadra rumhin, setinggi rumah. Rumah adalah tombak kecil. Nah, kalau tombak kecil berarti ukurannya, kita kembali kepada zaman Nabi SAW, yang disebut dengan rumah itu seperti apa panjangnya? Tombak kecil itu seperti apa panjangnya? Kurang lebih segini. Berarti matahari naik kurang lebih satu tombak kecil. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Taymin, beliau mengatakan kurang lebih sekitar 10 sampai 13 atau 14 menit dari setelah waktu matahari terbit. Nah, itu waktu sholat duha. Sampai kapan? Sampai kubaili zawal, sebelum tergelincirnya matahari masuk sholat duhur. Tanda waktu masuk sholat duhur adalah ketika matahari itu sudah zawal, berada tepat di tengah-tengah siang, kemudian mulai bergeser sedikit ke arah barat. Nah, ini zawal namanya. Waktu sholat duha itu kubailis zawal, sedikit sebelum zawal. Nah, yang paling baik sholat duha itu dilakukan di akhir. Anggaplah katakanlah jam 11 lebih lah. Itu waktu paling paling afdol dikerjakannya sholat sholatul duha. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sholatul awabin hina tarmadhul fisol. Sholatnya al awabin, orang-orang yang disebut dengan awab, yaitu orang-orang yang selalu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hina tarmadhul fisol, yaitu ketika anak unta sudah mulai merasakan panasnya kerikil-kerikil. Jadi hadis ini menjadi dasar para ulama yang mengatakan bahwa sholat duha itu lebih utama dikerjakan di akhir. Tapi perlu diperhatikan kalau di akhir, jangan sampai masuk di waktu terlarang. Jadi setelah selesainya waktu sholat duha sampai zawal itu ada waktu terlarang untuk mengerjakan sholat. Jadi perhatikan waktu ini, kapan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah, hadis dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Wa anhu aydan, dan juga dari beliau. Anhu berarti sahabatnya sama, dari Abu Dzar lagi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha. Ditampakkan kepadaku amalan-amalan yang dilakukan oleh umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik dan yang buruknya. Jadi hadis ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, meskipun di sini tidak disebutkan Allah, uridat, ditampakkan kepadaku. Tidak ada yang bisa menampakkan amalan tersebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah. Maka otomatis fa'il di sini adalah Allah. Allah menampakkan, memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan dilakukan oleh umat-umat beliau sampai nanti datangnya hari kiamat. Amalan-amalan kebaikan yang dilakukan oleh umat beliau semuanya ditampakkan, diberitahukan kepada Nabi. Demikian juga amalan-amalan keburukan ditampakkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau tahu umatnya nanti akan melakukan apa. Oh, si fulan melakukan ini, fulan melakukan ini, alan melakukan ini. Beliau tahu semuanya. Baik. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fawajadtu fi mahasini a'maliha." Maka aku dapati di antara amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah al-adha yumatu anit tariq, perkara sepele tapi mendapatkan manfaat besar, tercatat sebagai kebaikan, yaitu al-adha yumatu anit tariq, gangguan-gangguan yang disingkirkan dari jalan. Tayyib. Perkara ini ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, barangkali kita sudah mengerti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keimanan. Beliau mengatakan bahwa keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan iman yang paling rendah adalah imatatul adha anit tariq. Keimanan yang paling rendah adalah ketika seorang itu mau menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan duri, batang kayu atau sesuatu yang mungkin bisa memberikan celaka kepada orang yang melewati jalan tersebut. Ini iman yang paling rendah. Nah, ketika seorang mungkin mendapati di jalan ada gangguan, dia tidak mau menyingkirkan, ditanya keimanannya. Kenapa? Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda iman yang paling rendah adalah engkau mau menyingkirkan gangguan dari jalan, apapun itu, bukan hanya duri. Banyak yang menerjemahkan hadis tersebut dengan menyingkirkan duri dari jalan, tapi maknanya bukan hanya duri. Karena al-adha itu segala sesuatu yang bisa mengganggu jalan umum. Kalau itu ranting, ya itu mengganggu, itu namanya adha. Ranting yang jatuh di bawah atau ranting yang di atas, atau batu, batu besar atau batu kerikil, kalau itu membahayakan singkirkan. Atau air yang menggenang bisa membahayakan, itu juga adha, singkirkan. Atau mungkin jalan yang bergelombang atau jalan yang lubang-lubang dan seterusnya. Intinya jalan yang dilalui oleh kaum muslimin kita bersihkan dari segala sesuatu yang bisa mengganggu atau mencelakai mereka. Nah, seorang yang melakukannya tercatat amal kebaikan itu pada apa namanya catatan-catatan amal kebaikannya, dihitung oleh Allah dan akan diberikan balasan besar. Kemudian selanjutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku dapati termasuk dari keburukan amal mereka, ini juga perkara remeh. Kalau tadi kebaikan, perkara yang diremehkan tapi dicatat. Sekarang kejelekan, perkara yang diremehkan tapi itu juga dicatat. Apa itu kata Nabi SAW? An-nukha'atu takunu fil masjidi latudfan. Yaitu nukha'ah. Jangan diterjemahkan letterlek. Kalau diterjemahkan letterlek, nukha'ah itu sum-sum. Sum-sum tulang, itu namanya nukha'ah. Tapi dimaksud oleh Nabi bukan nukha'ah, namun nukhamah. Apalagi nukhamah. Nukhamah itu busok, ludah. Sebetulnya nukhamah itu lebih ke ludah yang ada apa namanya? Seperti dahak itu apa namanya? Apa? Bahasa Indonesianya apa? Ya dahak. Nah, itu namanya nukhamah. Jadi ludah yang ada dahaknya ada di masjid, tidak dikuburkan, tidak ditutup. Ini kata Nabi SAW, amalan remeh yang dilakukan oleh seseorang tapi tercatat sebagai amal kejelekan, besar tanggungannya di hadapan Allah. Dan itu dilakukan di masjid. An-nukha'a fil masjid la tudfan. Ludah yang ada dahaknya ada di masjid tapi tidak ada yang mau menguburkannya. Baik. Kalau tidak ada yang menguburkannya saja, enggak ada yang mau menutupnya itu sebagai sebuah kejelekan, maka yang melakukannya dosanya lebih besar. Ini mungkin enggak tergambar di masjid zaman kita sekarang, karena kebanyakan sudah bagus lantainya. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantainya kalau tidak pasir, ya kerikil-kerikil kecil. Itu masih memungkinkan untuk seorang itu meludah di sana. Kalau dia meludah kemudian enggak ditutupkan, dosa. Lantas bagaimana hadis Nabi SAW yang lain mengatakan bahwa seorang itu berdosa ketika dia meludah di dalam masjid dan kafarahnya adalah dengan menutup. Nih, kalau dia sudah tutup, dia hilangkan ludah tersebut, apalagi yang ada dahaknya tadi, ditutup, selesai. Dosanya kata Nabi SAW sudah hilang. Jadi kafarahnya adalah dengan menutup. Nah, itu kalau orang yang melakukannya. Bagaimana kalau kita yang mendapati ada ludah, ada busok di dalam masjid? Engkau tahu, maka ketika engkau tidak membersihkannya, itu juga akan tercatat sebagai dosa. Mafhum untuk kita. Ini mafhum mukhalafah dari hadis tersebut. Kalau itu terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin di zaman kita tidak terjadi. Tapi mafhum mukhalafahnya bisa ke masalah-masalah yang lain, yaitu mengotori masjid. Ini perhatikan anak-anak, antum belajar sering di dalam masjid, mayoritasnya di dalam masjid. Maka perhatikan ketika mungkin pakai penghapus pensil salah kemudian dihapus pakai penghapus karet, ya kan? Kemana ini dibuang? Bekas penghapus tadi dibuang kemana? Setipnya? Jangan digini kan, dibuang ke masjid. Ini termasuk dari hadis ini. Ayo, mafhum? Jadi gimana? Taruh di tengah buku. Nanti kalau sudah buang di luar, jangan di dalam masjid. Mafhum? Mulai sekarang tidak ada lagi bekas apa namanya karet penghapus yang bertebaran di belakang sana. Bukan hanya di ruang tengah, di teras juga sering kan. Maka siapa yang lihat temannya mungkin membuang bekas apa namanya penghapus tadi, diingatkan, ambil dibuang. Sekarang sudah tahu hadisnya. Itu juga yang melihat tidak membersihkan bisa saja juga dikhawatirkan mendapatkan dosa. Sebagaimana seorang yang melihat dahak di masjid di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak membersihkannya, tercatat sebagai satu perbuatan buruk. Tayyib. Itu yang kecil-kecil. Yang lebih besar daripada itu, lebih lagi. Maka kita semua dituntut untuk menjaga kebersihan masjid. Bukan hanya santri, atau bukan hanya mudarrisin, atau bukan hanya ikhwan-ikhwan yang sering tinggal di sini. Tidak. Kebersihan masjid tanggung jawab semua muslim. Tidak perlu, ini bukan masjid saya kon. Oh, bukan tanggung jawab saya, tidak. Antum datang ke masjid manapun, kalau terlihat kurang bagus, bereskan sebagai pahala untuk kita. Kalau kita tinggalkan, khawatir dosa dari kita ini. Baik. Jadi kalau demikian, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang cinta dengan masjid. Allah memuji mereka, orang-orang yang apa namanya memperhatikan kebersihan masjid. Kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna an yatathaharu. Di masjid itu ada orang-orang rijalun. Ada orang-orang yuhibbuna yang mereka cinta an yatathaharu, untuk menjaga kesucian masjid. Jadi ini dipuji oleh Allah, tanda keimanan seorang yang baik adalah dengan dia perhatian kebersihan kebersihan masjid. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini mungkin ma'asyurul rahimani wa rahimakumullah yang perlu menjadi perhatian untuk kita bersama, bahwa kebersihan dan kerapian masjid menjadi tanggung jawab kita semua, bukan satu person. Karena masjid bukan tanggung jawab hanya beberapa pihak, tapi masjid adalah menjadi tanggung jawab kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidnillah. Masih dari Abu Dzar lagi, di mana beliau menceritakan semangatnya para sahabat untuk bertanya lagi kebaikan. Kali ini orang-orang miskin yang akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang mereka lihat dari saudara-saudaranya yang kaya. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.